Doa meletakkan wad'an atau wad'un, ya, kalau fi'ilnya muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim, lazim maksudnya adalah tidak memerlukan objek, tidak memerlukan yang kena perbuatan, seperti duduk, ya. Kemudian seperti mudah. Nah, mudah, duduk, ya. Kemudian sulit, itu kan tidak memerlukan objek yang kena perbuatan. Maka mengikuti wazan ada tiga. Satu fu'ulun, seperti jalasa, julusun. Sajada, sujud, sujudun. Roja'a, kembali, ruju'un, ya. Atau dua, wazan fu'ulatun, tambahan tak marbutah, seperti sahula, suhulatun, mudah. Sa'uba, sulit, su'ubatun. Atau wazan fa'alun, seperti fariha, gembira, maka masdarnya farohun, fa'alun, farohun. Itu tadi pembahasannya kalau fi'il madinya terdiri dari tiga huruf, maka masdarnya mengikuti wazan-wazan tadi. Kemudian yang B, ya, halaman 26, kalau masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Nah, ini kalau fi'il madinya, maksudnya, ya, masdar yang fi'il madinya 4 huruf. Nah, fi'il madi yang 4 huruf ada 4 wazan. Satu af'ala, maka masdarnya if'alun. Af'ala, aslama, masdarnya islamun. Ahsana, ihsanun. Arsyada, irsyadun. Nah, itu masdar, ya. Itu masdar. Karena fi'il madinya af'ala, ini bisa dikias. Nah, jadi kalau fi'il madinya 4 huruf, maka bisa dikias masdarnya. Beda dengan kalau 3 huruf, tidak bisa dikias. Contoh tadi kalau af'ala, if'alun, aslama, islamun, ahsana, ihsanun, arsyada, irsyadun, akbala, ikbalun. Nah, ya. Kemudian kalau fi'il madinya wazan timbangan fa'ala, maka wazan taf'ilun. Contoh hassana, tahsinun. Hafadha, tahfidhun. Karroma, takrimun. Allama, ta'limun. Itu masdarnya, bisa dikias. Yang ketiga, kalau fi'il madinya 4 huruf tapi wazan fa'ala, fa'nya panjang, fa'ala, yufa'ilu, seperti contoh jahada, maka masdarnya bisa dikias, yaitu mufa'alatun, jahada, mujahadatun, hasaba, muhasabatun, doroba, muborobatun. Keempat, kalau fi'il madinya wazan fa'lala, ya, fa'lala, seperti zalzala, zalzalatun. Maka kalau fa'lala, masdarnya bisa dikias, yaitu fa'lalatun. Contoh zalzala, zalzalatun. Waswasa, waswasatun. Kemudian basmala, basmalatun. Nah, basmalah, ayo kita baca basmalah. Itu adalah masdar dari kalimat basmala yubasmilu. Fi'il madinya basmala, wazan fa'lala. Basmala, fa'lala, masdarnya apa? Fa'lalatun, basmalatun. Setelah selesai acara, mari kita baca hamdalah. Hamdalah juga masdar dari fi'il madi hamdala, hamdalatun. Fa'lala, hamdala, fa'lalatun. Kemudian yang C, masdar. Nah, ini yang sampai kita pembahasan sekarang. Masdar yang fi'ilnya 5 atau 6 huruf. Masdar yang fi'il madinya, maksudnya, ya, fi'ilnya di sini maksudnya fi'il madinya. Masdar yang fi'il madinya, di sini kan fi'ilnya, maksudnya fi'il madinya. Masdar yang fi'il madinya 5 atau 6 huruf, maka wazannya adalah 1. Jika fi'il madinya diawali huruf hamzah wasal, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mengkasrahkan huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Contohnya seperti dalam table if ta'ala. Nah, contohnya apa? If ta'ala. Nah, jadi satu, kalau kan fi'il madinya lima huruf, ini fi'il madi lima huruf dulu. Contohnya if ta'ala, if ta'ala. Ini kan lima huruf, fi'il madinya satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi diawali dengan hamzah wasal atau alif wasal. Nah, ini dia namanya alif wasal atau hamzah wasal. Maka masdarnya bisa dikias, yaitu sama hurufnya seperti ini. Dia diambil dari fi'il madi, tapi huruf ketiga dikasrahkan ifti, kemudian di huruf kedua dikasih alif, atau sebelum huruf terakhir dikasih alif, menjadi ifti'al. Huruf ketiga dikasrahkan, kemudian huruf sebelum terakhir yaitu ain, huruf sebelum terakhir, nah ini huruf sebelum terakhir yaitu ain dikasih alif, menjadi ifti'alun. Diulang, kalau fi'il madinya lima huruf dan diawali dengan hamzah wasal, ini hamzah wasal adalah tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Nah, maksudnya adalah dia dibaca ketika di awal kalam, di awal jumlah, tapi tidak dibaca tatkala dia berada di tengah kalimat. Anda tambah misalnya kalimat summa, maka ini tidak dibaca summaf ta'ala, karena ini hamzah wa wasal. Ada istilahnya tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Dia tetap atau dibaca ketika berada di awal kalimat, di awal jumlah. Nah, jadi ketika dia berada di tengah kalimat tidak dibaca hamzahnya, tapi ketika dia berada di awal kalimat, awal kalam, maka dibaca. Itu namanya hamzah wasal. Lima huruf fi'il madinya ifta'ala dan diawali dengan hamzah wasal, maka masdarnya adalah polanya seperti ini. Huruf ketiga dikasrahkan, kemudian huruf sebelum terakhir yaitu ain dikasih a, alif. Nah, apa yang sama dengan fi'il madi ifta'ala ini? Contoh seperti ijtama'a. Nah, ijtama'a. Nah, ifta'ala, ijtama'a. Ini tak huruf tambahan, dia selalu ada. Nah, ifta'ala, ini juga huruf tambahan alif ini, makanya dia selalu ada. Nah, ifta'ala ijtama'a. Maka masdarnya ijtima', ya. Apa ijtima'? Perkumpulan. Ijtima'. Contoh lain apa? Intaqala. Intaqala. Intaqala. Maka apa? Intiqal masdarnya. Nah, intiqal. Apalagi in ba'asa, bukan intasoro, in naya, intasoro, intasoro, iya, dari kata nasoro, in tasoro. Nah, tasoro. Nah, maka apa? Intisor. Nah, ini bisa dikias masdarnya. Nah, kalau tadi lima huruf di awalnya ada hamzah wa wasal, ini masdarnya ijtima, intiqal, intisor. Kemudian itu fi'il madi yang ifta'ala. Nah, yang kedua infa'ala. Nah, perhatikan ini. Ifta'ala ini huruf aslinya 3. Fa'ala. Ya. Maka selain huruf fa'ala ini huruf tambahan. Alif dan ta ini huruf tambahan. Huruf tambahan itu pasti selalu ada. Alif ta. Alif ta. Alif ta. Pasti ada. Huruf aslinya apa ijtama'ah ini? Jama'ah, mengumpulkan artinya. Intaqala huruf aslinya apa? Naqala. Kan ini alif dan ta huruf tambahan, bukan huruf asli. Intasara huruf aslinya apa? Nasara. Nah, huruf tambahannya 2. Alif dan ta. Alif dan ta. Nah, wazan ifta'ala. Nah, wazan yang kedua masih fi'il madi 5 huruf adalah infa'ala. Nah, infa'ala. Nah, ini mana huruf tambahannya? Fa'ala ini pasti asli. Berarti alif dan nun. Sama dengan ini. Fa'ala asli. Maka sisanya adalah huruf tambahan, bukan asli. Infa'ala, alif dan nun bukan huruf asli. Huruf tambahan. Apa contohnya? In di buku apa? In kasara, bukan? Nah, maka masdarnya sama kan tadi? Diambil fi'il madi, tapi huruf ketiga dikasrahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir ainnya dikasih alif, menjadi infi'al. Infi'al. Nah, huruf ketiga dikasrahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir dikasih alif. Nah, sama kayak tadi. Contohnya seperti inkasaro. Nah, in kasaro. Nah. Huruf aslinya apa? Kasaro, alif dan nun bukan asli. Makanya dia selalu ada huruf tambahan ini. Huruf tambahan selalu ada kalau dikiaskan. Apa contoh yang lain di buku apa? In intolako. Nah, pasti ada in terus. Karena di huruf tambahan. Apalagi ada gak selain itu? Di buku gak ada lagi. In jasama. Nah, pasti alif innya ada terus. Nah, apa master in kasaro? In master in kisar. Intaloko, intilako, injasama, injisam, injisam, kebanyakan, injisamun. Nah, ya itu 5 huruf fi'il madinya dan berawalan hamzah wasal. Ini 5 huruf. Yang terakhir 6 huruf istaf'ala. Nah, ini 6 huruf fi'il madinya. Kan kita tahu bahwa fi'il madi itu cuma 3 huruf. Jalasa kan 3 huruf. Nasoro, kotala. Ternyata mentoknya maksimalnya fi'il madi itu ada 6 huruf. Yaitu wazan istaf'ala. Istaf'ala. Nah, berarti huruf aslinya apa? Fa'ala. Berarti huruf tambahannya apa? Dan ta, alif sin dan ta, alif sin ta, alif sin dan ta. Nah, alif sin dan ta pasti selalu ada. Ketika kita mengkiaskan dengan fiil yang lain, alif sin dan ta pasti selalu ada. Nah, hapus ini yang ini 5 huruf ya, ifta'ala dan infa'ala. Sekarang yang fiil madinya 6 huruf. Ganti merah kan. Enam huruf. Yang merah dah. Nah, ayo nih, begini. Tapi ngali dibuangin lah. Ngali dihapuskan. Hanya mana? Ini juga. Hitamnya. Hah? Masjid ya? Anyas. Nah, istaf'ala. Istaf'ala. Nah, maka masdarnya huruf ketiganya dikasrahkan, berarti di ta. Istif. Nah. Istif'alun. Nah, huruf ketiganya kan ini ta. Huruf sebelum terakhir dikasih a, alif, sama kayak tadi. Nah, apa contohnya? Nah, ghafara tambah alif sin dan ta menjadi istighfara. Nah, istighfar. Masdarnya istighfar. Iya, istighfara. Masdarnya istighfarun. Istighfar. Nah. Kemudian istaftaha, doa istiftah. Nah, fataha tambah alif sin dan ta menjadi istaftaha. Nah, istaftaha. Pokoknya alif sin dan ta pasti selalu ada. Nah, yang berubah kan yang huruf asli. Ini kan ghafaro asalnya. Ini fataha membuka. Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampun. Fataha membuka, istaftaha minta buka. Makanya istiftaha itu doa minta buka. Doa pembuka, doa minta buka ketika sholat istiftah. Nah, apalagi selain ini? Hah? Istakbar, ya, kabaro kan besar, kaburo. Istakbara menjadi sombong. Istakbar ini sombong. Istikbaro. Istakbaro. Nah, alif sin dan ta pasti selalu ada. Nah, kaburo asalnya. Maka ini istiftah. Istiftah. Nah, istiftah. Istikbar. Ya, nah, istikbar. Nah. Ini fi'il madinya 6 huruf. 6 huruf. Ya, nah terus 2. Ini kan tadi pembahasannya semuanya ini berawalan hamzah wasal. Yang berawalan hamzah wasal, yang 5 huruf fi'il madinya ifta'ala dan infa'ala. Kalau 6 huruf istaf ala. Nah, 2. Nah, jika fi'il madinya diawali huruf ta, bukan hamzah wasal. Ini masih fi'il madinya 5 atau 6 huruf, tapi diawali dengan ta. Tadi kan diawali dengan hamzah wasal, 5 atau 6 huruf fi'il madinya. Nah, ini fi'il madinya 5 atau 6 huruf tapi diawali dengan ta. Nah, jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi juga sama dengan mendommahkan huruf sebelum huruf terakhir. Sama diambil dari fi'il madi juga. Kemudian huruf sebelum terakhir didommahkan. Apa contoh wazannya? Nah, perhatikan wazan fi'il madi tafa'ala. Ini berapa huruf ini? Tafa'ala berapa? 5. Ain tasdid itu dibaca 2. Tafa. Jadi seperti ini. Nah, tafa'ala itu asalnya seperti ini. Tafa'ala. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Nah. Apa? Tafa'ala. Tapi di kayak gitu kan terlalu apa? Bisa disingkat kan, bisa disingkat digabungkan menjadi seperti tasydid tafa'ala. Nah, 5 huruf. Masdarnya tafa'ul. Nah, tafa'ul kan cuma mendomahkan lamnya di huruf terakhirnya didomah adi tanwinkan menjadi tafa'ul. Nah, saya hapus yang ini. Huruf ta itu huruf tambahan. Kan huruf aslinya fa'ala. Nah, si selain itu berarti tambahan. Nah, tadi yang pertama awalan ta adalah tafa'ala. Ah, salah dua butir. Nah, tafa ini fi'il madhi tafa'ala, mudorinya ia tafa'alu. Nah, maka masdarnya diambil dari madhi juga, tapi huruf sebelum terakhir didomahkan. Ini tafa'ul. Nah, domah. Nah, kemudian ditanwinkan huruf terakhirnya menjadi tafa'ul. Ya, apa contohnya yang semakna dengan tafa'ala? Di buku apa? Ta'allama. Nah, ta'allama belajar artinya. Ta'allam. At-ta'allum fis-sighar kan naqshi 'alal hajar. Apa artinya? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu lengket. Ya, tapi itu tidak mutlak. Yang tua pun bisa hafal Quran. Ini kebanyakan saja. Tidak mutlak ya, tapi kebanyakan ya anak kecil lengket, lebih lengket lah. Nah, ta'al lum tinggal didomahkan. Nah, tahassana. Tahassana. Nah, maka apa? Tahas, tahassun. Nah, dikiskan. Apalagi yang tafa'ala. Taqarraba, wa ma taqarraba abadi. Nah, menjadi apa? Nah, taqarrub ila Allah ini. Taqarrub. Mendekatkan diri. Taqarrub. Tajannaba, menjauhi. Tajannaba menjadi tajannub. Nah, ini masdarnya. Tajan nubun. Nah, ini lima huruf fi'il madinya tapi berawalan ta. Maka tuma huruf sebelum terakhir dikasih doma. Huruf sebelum terakhir dikasih doma. Nah, kemudian apalagi wazan yang awalan ta lima huruf tafa'ala, fa-nya panjang. Tafa'ala, maka huruf tambahannya apa? Ta dan a, alif. Pokoknya selain fa'ala itu huruf tambahan. Huruf aslinya fa'ala. Nah, ini lima huruf. Tafa'ala. Nah, ini fi'il madhi ya. Tafa'ala. Nah, maka masdarnya huruf sebelum terakhir didomahkan. Tafa'ulun. Tafa'ulun. Contohnya apa di situ? Ta'arufa. Nah, akhwat mana nih? Ta'aruf, Bang. Nah, ta'aruf itu masdar. Ta'aruf itu masdar. Ta'arufa. Ta'aruf. Berkenalan. Saling kenal yuk. Nah, saling kenal. Ta'aruf ya. Nah. Contoh yang lain, tawadhu'a. Nah. Nah, tawadhu itu masdar. Orang ini tawadhu benar aja. Nah, berarti masdarnya menggunakan masdar. Tawadhu'a, tawadhu. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang masih lima huruf, lima huruf enggak ada enam huruf. Lima huruf ya. Tafa'lala. Huruf tambahannya berarti apa? Ta, fa dan lam. Di sini aja nah. Nah. Tafa'lala. Nah. Tafa'lala. Menjadi tafa'lul. Ini kan didomahkan. Nah. Tafa'lulun. Nah. Contohnya tadah roja ya situ. Tazalzala. Tazal Tazalzala, tazalzulan, tazalzul, tadah roja, tadah, ya tadah hujun. Bergulung, kalau dah roja berguling-guling, berguling-guling. Antum misalnya menggulingkan ban, maka ban berguling-guling. Jadi tadahroja itu akibat. Jadi dahroja menggulingkan, tadahroja berguling-guling. Ya, mana tadi apa tadi yang wazan tafa'lala tadi? Fa'lala, kembali ke pulang. Intinya tadahroja itu berguling. Misalnya antum menggulingkan ban, maka ban berguling-guling. Dahrojatul ajalata fatadah rojat. Saya menggulingkan ban, maka ban berguling guling. Itu tadah rojat. Tadah rujan ya. Tadah rujun atau rujan. Nah, itu masdarnya. Nah, kemudian ini namanya masdar. Masdar yang sifatnya apa ya? Ya, bisa dikias. Dan dalam ilmu sorof, masdar ini letaknya di jenis ketiga dari tasrif usul. Ini apa sih sorof sebenarnya? Makanya sorof itu bagusnya setelah Ramadan aja ya. Biar apa ya? Biar bisa fokus gitu. Karena walaupun 2 jam mana kuat kalau sorof itu. Nahu 2 jam mana kuat. Tapi kalau bulan puasa ada karing kalau. Iya, lucut ya. Apalagi sambil interaksi itu enggak kerasa. Setengah jam kita interaksi enggak kerasa. Nah, tanya-tanya setengah jam udah tanya jawab aja. Jadi memang bahasa Arab itu harus kayak itu. Jadi ada interaksi biar gurunya semangat lah. Kalau cuma sendiri kan bingung kita kan ada tanya jawabnya. Semangat. Nah, ada lagi namanya masdar mimi atau masdar mim. Gimana ya, Ana menjelaskan biar antum mudah memahami. Coba Ana. Jadi ada lagi namanya seperti ini, namanya masdar mimi. Ya, masdar mim ini kita baca dulu. Yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim. Nah, yang tadi itu namanya masdar, kita anggap seperti masdar biasa, yang mana polanya berubah-ubah. Tapi kalau masdar mim ini pasti dia diawali dengan mim. Makanya namanya masdar mimi, masdar mim, karena dia diawali dengan mim. Dan masdar mim ini maknanya sama dengan masdar biasa. Kalau jalasa, masdarnya apa? Julus kan? Nah, julus. Julusun. Nah, kalau jalasa artinya apa jalasa? Kaidah sorof. Telah duduk. Ada masanya kan? Tapi kalau julus, maka tidak ada masanya. Masdar tidak ada, yang ada masa itu fi'il. Fi'il madi telah duduk. Mudori yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Tapi kalau masdar, ini kan kata kerja, kata kerja. Artinya cuma duduk, tapi tidak ada embel-embel masa. Dan tidak ada embel-embel domir. Kalau jalasa ini lengkapnya terjemahnya dia telah duduk. Dia seorang laki-laki telah duduk. Nah, tapi kalau julus tidak ada embel-embel domir dan tidak ada embel-embel apa tadi? Masa. Maka maknanya gimana? Cuma duduk. Nah. Contoh apa? Duduk lama di WC makruh misalnya. Nah. Pakai alif lam. Nah, al julusu lama itu tawil. Kan secara makna tawil itu panjang, maksudnya lama. Al-julusu tawilun makruhun. Nah. Antum terjemahkan apa ini al-julus? Duduk, bukan telah duduk karena masdar. Bukan dia duduk karena masdar. Duduk lama di WC. Maksudnya mana? Sini WC-nya ketinggal. Fil hammam, nah, di WC atau kamar mandi makruh, hukumnya makruh. Nah, maka jangan diterjemahkan dia duduk fil madi, dia telah duduk fil madi, tapi ini masdar. Nah, begitu pula masdar mim, maknanya sama dengan masdar, tidak ada embel-embel waktu, masa, dan domir. Nah, masdar mim kita baca masdar yang diawali dengan huruf mim, karena pasti diawali dengan mim, namanya pun masdar mimi atau mim, ya. Nah, cara membuatnya ini bisa dibikin, bisa dikias. Satu, nah, cara membuat masdar mim ini, jika fiilnya tiga huruf, ingat jika fiilnya di sini fiil madi, kan fiil ada fiil madi, fiil mudori, fiil amar. Antum garis kurung, jika fiilnya yaitu fiil madi. Nah, jika fiilnya fiil madi tiga huruf, seperti jalasa, seperti zahaba, dan seterusnya. Nah, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'al. Nah, mengikuti wazan apa? Maf'al. Misal, nasoro, artinya telah menolong. Maka mansor, artinya apa berarti mansor? Mansor itu sama dengan nasrun, pertolongan. Berarti pertolongan atau menolong. Nasrum minallah, nasrullah apa nasrullah? Pertolongan Allah. Kita tidak menerjemahkan apa telah pertolongan Allah. Nah, nasrullah itu sama dengan mansarullah. Mansar kan masdar mimnya. Berarti maknanya pertolongan Allah. Kalau ada orang kedepan kena mansarullah, kedepan menggunakan masdar mim. Tapi menggunakan masdar biasa. Nasoro nasrun, masdarnya masdar biasa. Nah, maka perhatikan kalau fiil madinya tiga huruf, maka masdar mimnya wazan maf'alun. Nasoro mansorun. Nah, kan nasoro itu masdar biasanya apa? Nasrun kan? Nah, maka masdar mimnya wazan maf'alun mansorun. Nah, roja'a, masdar biasanya apa roja'a? Roja'a yarji'u apa dia? Hah? Apa? Apa tadi? Yang pertama Abu Akila. Rujuun. Ketika suami istri talak atau istri rujuk. Rujuk itu masdar dari rujuk. Kembali artinya. Ah, istri rujuk ya. Rujuk itu bukan diranjah. Tapi rujuk bahasa Arab. Nah, jadi ini masdar dari roja'a yaitu rujuk. Kembali artinya. Nah, sidin kembali kembali pulang. Nah, rujuk kembali lo. Masdar mimnya apa? Nah, masdar maf'al mar ja'un. Artinya juga kembali. Tapi kan dipakai pang ketika talak bingung. Sidin sudah marja jar. Nah, padahal maksudnya rujuk. Maksud ana, masdar mim itu sama maknanya dengan masdar biasa. Nah. Ya. Ya. Nah, fataha maftah, membuka ya. Jadi fathullah ya, ada nama orang kan fathullah. Apa artinya? Pembukaan Allah atau membuka Allah ya, atau bukanya Allah. Maka maftahullah sama maknanya ya, fath ya, pembukaan, pembuka. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, ada namanya Fathul Majid, pembuka Al-Majid. Al-Majid kan nama Allah ya. Fathur Rahman, ada nama orang, pembuka Allah yang Maha Rahman. Bagus sih namanya, katanya bagus. Jadi ingat, kalau fi'il madinya tiga huruf, maka masdar mimnya maf'al. Nah, seperti zahaba. Zahaba artinya apa zahaba? Pergi. Mas dar mimnya apa? Madhab. Madhabun madhab. Madhab syafi'ah berarti pergi Imam Syafi'i. Bukan. Zahabah itu ada dua maknanya. Minimal ada dua. Ada pergi dan ada berpendapat. Nah, maka nah zahaba itu apa masdar biasanya apa zahaba? Masdar biasanya. Ya, makanya enggak bisa dikias. Zahaba. Harus buka kamus. Nah. Zahaba yadhhabu zahaban. Nah, ini masdar biasa. Tapi kan artinya kata ana bisa pergi atau berpendapat. Tapi istilah fikih tidak ada istilahnya dhahabu syafi'i. Kan ini pendapat syafi'i, kalau artinya pendapat kan? Tapi menggunakan masdar min, yaitu madhab. Karena kalau dhahab ini identik sekali dengan pergi, maka menggunakan masdar min. Madhab artinya pendapat. Madhab syafi'i, pendapat syafi'i. Madhab malik, pendapat malik. Madhab Abu Aqilah, nah pendapat Abu Aqilah. Jadi dia mazhab itu menggunakan masdar min. Artinya sama seperti dhahab. Maknanya satu pergi, dua apa? Berpendapat. Jadi ingat, kalau fi'il madinya tiga huruf, maka polanya mengikuti wazan maf'alun. Nah, dua membuat masdar mim. Nah, jika fi'ilnya tiga huruf, maksudnya fi'ilnya sini fi'il apa? Fi'il madi, antum sini kan cuma kereda penjelasannya, antum harus tulis jika fi'ilnya dalam kurung fi'il madi tiga huruf saja. Nah, dan fa fi'ilnya, nah fa fi'ilnya huruf waw. Nah, dan fa fi'ilnya huruf waw, maka polanya apa masdar mimnya? Nah, ikut wazan mafil. Nah, kan fa'ala. Fa'ala tiga huruf kan? Tapi fa fi'ilnya waw. Nah, seperti waqa'a. Waw enggak? Waw. Wajada waw enggak? Waw. Wadha'a. Nah. Fa fi'ilnya waw. Wadha'a. Nah. Nah, ini fa fi'il waw. Ain fi'il, qaf, lam fi'il, ain. Nah, maka kalau fa fi'ilnya waw, nah ini kan waw, awalnya kan waw, fa fi'il waw, maka mengikuti wazan maf'il. Nah, ainnya kasrah. Tadi kan ainnya fathah maf'al. Ini kalau fa fi'ilnya waw, maka waqa'a maw mauki'. Nah, masdar mimnya. Waqa'a ini artinya jatuh atau waqa'a, terletak. Jatuh atau terletak, ya. Kemudian wajada maujid. Wajada itu menemukan. Menemukan. Wada'a meletakkan, maudi'. Nah, meletakkan. Maudi'. Tempat maudi' bisa artinya juga tempat sih. Maudi' tempat. Maudi'us shalah, tempat salat. Maudi'ul wudu, tempat wudu. Secara asal maknanya meletakkan. Nah, wazan maf, maf'il. Wazan maf'il, ya. Contoh wajada maujid. Kenapa? Karena fa'fi'ilnya waw. Huruf awalnya waw. Waqa'a waw, mauki'. Wadha'a maudi'. Kemudian wasola mausil. Nah, wasola artinya sampai. Mausil. Tiga, jika fiilnya lebih dari tiga huruf. Nah, yang satu dua itu kan tiga huruf, fiil madinya tiga huruf. Ini nomor tiga, jika fiil madinya lebih dari tiga huruf, lima, empat huruf, lima huruf atau enam huruf. Ingat, fiil madi itu maksimalnya berapa? Enam huruf maksimalnya, tujuh kebanyakan, cuma enam huruf saja. Nah, maka masdar mimnya seperti isim maf'ulnya. Ini sorob sebenarnya, ya. Isim maf'ul. Nah, contoh seperti ta'allama. Jadi anda tuliskan isim maf'ulnya, tasrifannya seperti ini. Nah. Itu apa tuh? Ta'allama, ya. Berarti wazan tafa'ala. Lo tafa'ala. Anda tuliskan tafa'ala saja. Tafa'ala, ya tafa'alu. yatafa'alu. Masdarnya tafa'ulan, biasanya difathahkan. Tafa'ulan. Tafa'ulun sama aja. Jadi ujung kalimat ini tidak ngaruh. Kemudian isim fa'ilnya. Ini tasrifan tasrif usul di sorof. Mutafa' salah. Mana tadi? Mutafa'ilun. Nah, ini isim fa'il. Mutafa'alun isim maf'ul. Jadi bedanya isim fa'il kasrah, isim maf'ul fathah. Ini kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf, 4, 5, 6. Nah, ini kan tafa'ala. Apalagi bawahnya intalaqa. Berarti intalaqa itu infa'ala. Intalaqa infa'ala. Intalaqa infa'ala. Infa'ala fi'il mudorinya yan fa'ilu. Maksudnya infi'al. Infi'alan ya. Kemudian mun fa'ilun. Mun fa'alun. Nah, apalagi institu istaghfara, ini berapa? 6 huruf. Istaf'ala kan? Istaghfara, istaf'ala. Istaf'ala. Baru kita kiaskan ke fi'il yang lain. Maka jadi seperti ini, kalau kita mengembalikan kepada asal, maka kafa'ala. Ini kan kena dikasih huruf tambahan, tafa'ala, infa'ala, dikembalikan kepada asal, fa'ala. Istaf'ala. Mudorinya yastaf'ilu. Ini kalau kita belajar sorof, antum lancar insyaallah. Istif'alan. Sorof itu kaidahnya tidak sebanyak nahu, lebih mudah. Kita cuma mentasrif saja. Mustaf'ilun, mustaf'alun. Nah, mustaf'alun. Nah, tafa'ala ini namanya fi'il madi ma'ruf. Tafa'ala ya tafa'alu fi'il mudhari ma'ruf. Tafa'ulan masdar. Mutafa'ilun isim fa'il. Mutafa'alun isim maf'ul. Nah, jadi bedanya kalau fi'il madinya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu yang membedakan isim fa'il dan maf'ul. Isim fa'il kasrah, isim maf'ul fathah. Sisanya sama. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun. Munfa'alun isim maf'ul. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun isim fa'il, mustaf'alun isim maf'ul. Mustaf'alun. Nah, kita kiaskan ke fi'il yang lain. Ta'allama. Ta'allama, ya ta'allamu. Ta'alluman. Muta'allimun, muta'allaman. Isim maf'ul. Nah, maka masdar mim sama dengan isim maf'ul. Kenapa? Karena fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Jadi ini isim maf'ul sekaligus masdar mim. Ingat kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf, maka masdar mimnya sama dengan isim maf'ul. Infa'ala intalaqa. Intalaqa. Yantaliqu. Intila. Intilaqan. Muntaliqun. Muntalaqun. Nah, muntalaqun. Istaf'ala istaghfara. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun. Maka masdar mimnya adalah mustaghfarun. Masdar mim dan isim maf'ulnya wazannya sama. Contoh yang lain, tadi kan ta'allama, tahassana. Tahassana, ya tahassanu, mutahassunan, mutahassinun, mutahassanun. Ganti yang lain dengan in, in kasaro, in kasaro, yan kasiru, in kisaron, mun kasirun, mun kasarun. Nah, istaf'ala kita ganti istaftaha, istiftah, istaftaha, yastaftihu, istifta, istiftahan, mustaftihun, mustaftahun. Nah, ini isim maf'ul. Nah, jadi masdar mim itu sama dengan isim maf'ul kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Nah, ada pertanyaan? Belum? Masdar itu kayak tadi, tergantung, tergantung yang mengucapkan. Duduk antara dua sujud apa bahasa Arabnya? Duduk. Nah, duduk di sini menggunakan masdar. Al, duduk antara dua sujud. Al julusu bainas sajdataini. Nah. Jadi tergantung, kalau antum menggunakan fi'il madi, maka harus terjemahnya harus ada zaman masa. Saya telah duduk, jalastu. Saya sedang duduk, ajlisu. Tapi kalau cuma duduk saja, misalnya duduk di masjid niat iktikaf berpahala. Nah, maka duduk di masjid al julusu fil masjid. Maka menggunakan masdar. Artinya tidak menunjukkan seseorang lah. Ya, tidak, tidak menunjukkan domir dia aku, enggak. Tidak terikat dengan masa. Nah, itu namanya masdar ya. Bukan haji masdar. Nah, dengaran orang. Tapi itu pasti tanwin hubungan lur. Bisa tak? Makanya ketika kalimat itu pakai tanwin, maka pasti bisa pakai alif lam juga. Maka kayak tadi tafa'ulan bisa at-tafa'ula, at-tafa'ulu, at-tafa'uli. Kada mesti. Atau pakai tanwin bisa tafa'ulun, tafa'ulan, tafa'ulin. Jadi harokat akhir itu bebas. Nah, yang jelas awalnya ini harus tafa'u seperti itu. Kalau dia pakai tanwin maka otomatis bisa pakai alif, alif lam. Kitabun al-kitabu, baitun al-baitu, infi'alan al-infi'ala, istif'alan al-istif'ala. Bisa. Ketika dia pakai tanwin maka juga bisa pakai alif, alif lam. Nah, ini jadi masdar itu ada namanya masdar yang biasa ya, ada masdar mim, ada lagi namanya masdar sinai. Nah, ini istilah-istilah ya. Masdar sinai, kita baca. Ya kah? Hari ini Jepang, minggu depan kau aja kita panjangin. Hari ini karena anak menggantikan setelah sudah habis materinya, ana masih belum. Ih, gila. Kita cukupkan gini. Siap santrinya. Ada pertanyaan ke dalam, masih ada 6 menit sebenarnya. 6 menit. Ya. Ini kan tadi banyak istilah-istilah tadi. Antum ulangi gini murojaah. Maksudnya kalau alim roja bisa hilang. Jadi yang dihafal itu yang masih seperti itu ada dua lah, pergi ataupun dapat. Ya. Ya. Tapi karena konteksnya fikih dan yang madhab Syafi'i kada mungkin pergi Syafi'i. Apalagi tentang hukum halal, haram, makruh. Madhab itu identik dengan pendapat. Kalau zahab tadi identik dengan pergi. Makanya bukan zahab Syafi'i, tapi menggunakan masdar min. Madhab Syafi'i artinya pendapat. Misalnya kalau menggunakan fi'il madi bisa dzahaba syafi'iyyu ila anna hadzal hukma makruh misalnya. Dzahaba bukan telah pergi, telah berpendapat Imam Syafi'i bahwa hukum ini makruh. Kalau menggunakan fi'ilnya. Yang hadis wasal itu siapa mengetahuinya bahwa itu dibaca kasar ya. Ada kaidah. Kalau fi'il itu ada kaidahnya. Fi'il ada kaidahnya. Kalau fi'il madi itu semuanya hamzah qata, fi'il madi. Fi'il madi yang tiga huruf, afwan. Seperti amaro. Ada alifnya kan? Itu hamzah koto. Kalau jadi rinciannya banyak, anu Sufyan. Yang jelas diantaranya adalah kalau dia fi'il madinya tiga huruf, maka semuanya hamzah koto. Seperti amaro, artinya menyuruh, maka hamzahnya hamzah koto. Sa'ala bertanya, hamzah koto. Akhoda mengambil, maka hamzah koto. Karena terdiri dari tiga huruf. Nah, kalau fi'il amarnya, kalau fi'il amarnya seperti kalimat jalasa, apa fi'il amarnya? Ijlis. Nah, kalau ijlis itu hamzah wasal. Berarti semua fi'il amar dari fi'il madi tiga huruf itu hamzah wasal. Ijlis. Ketika ada summa, summa jlis. Idrib, summa drib. Itu di, semoga ada di sini ya. Biasanya ada dibahas di ya hamzah qatha dan hamzah wasal. Ada? Tapi yang jelas tandanya ketika di buku itu, kalau cuma begini maka sudah hamzah wasol. Kalau seperti ini ada ininya, nah berarti hamzah kotak sudah. Ada tandanya. Ini kalau harokatnya di atas doma atau fathah, harokatnya di bawah. Nah inna misalnya, maka wajib inna. Coba antum perhatikan di Al-Quran, inna pasti ada ini, karena dia hamzah kotak. Ada tandanya. Ya, ada lagi? Mur. Muru auladakum bisholah, ada hadis kan? Bukan umur ya. Tapi ketika diawali waw, wa'mur, kembali alifnya. Wa'mur ahlaka bisholah, ada di Al-Quran. Ketika dia berada di tengah kalimat, wa'mur. Nah, mur. Contoh muru auladakum bisholah. Ketika hadis itu. Perintahkan anak kalian sholat inda sab'in, ketika berumur 7 tahun. Mur jadi u'mur, wa'mur ahlaka bisholah. Kalau ada sebelumnya kalimat wa'mur, tapi ketika di awal kalimat maka mur, mur mura muru muru auladakum bisholah. Oh, itu jalan yang khud, ya. Khud. Khudzu aslihatakum. Khudz amwalakum, ya. Cukup ya? Nggih. Ya, kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.